السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sekaligus menobatkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, makhluk yang paling terhormat dan makhluk yang paling sempurna, namanya manusia. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dalam kondisi sebaik-baik bentuk dan sesempurna makhluk. Hal itu Allah Jalla wa'ala menganugerahkan pada diri manusia sebuah jurang pemisah organ yang menjadi jurang pemisah antara mereka dengan makhluk yang lain. Itulah yang disebut dengan akal. Lalu dengan akal inilah, atau dasar adanya akal inilah, Allah Jalla wa'ala mengutus kepada mereka para nabi dan rasul, menurunkan atas mereka kitab wahyunya, pengutusan nabi dan rasul ditutup oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu-wahyu yang diturunkannya ditutup dengan wahyu yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim sebagai penutup. Barakallahu fikum. Semuanya ini menggambarkan bahwa manusia dengan akalnya tidak akan mampu mencerna masalih, segala bentuk kemaslahatan hidupnya di dunia, apalagi yang akan terkait dengan hidupnya di akhirat, kecuali dengan bantuan wahyu dan bimbingan para nabi dan rasul. Bersamaan dengan ini semuanya, maha kasih dan rahmat Allah Jalla wa'ala terhadap makhluk yang namanya manusia. Mereka adalah manusia, makhluk yang terhormat. Mereka adalah makhluk yang sempurna. Allah telah menyebutkan akan aib-aib dan kekurangan yang ada pada mereka-mereka. Aib dan kekurangan manusia itu Allah kutip di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah sampaikan melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, melalui sunnah-sunnah barakallahu fikum as-sahiha. Ini bertujuan agar setiap manusia mengenal dirinya sendiri, yang terkandung pada dirinya berbagai macam aib dan kekurangan. Yang kedua, agar mereka berusaha dan berupaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan juga melenyapkan aib-aib yang ada pada dirinya barakallahu fikum. Yang ketiga, agar manusia itu mencari tahu apakah yang akan menyempurnakan dirinya dalam kekurangannya dan yang akan menutup segala aib yang ada pada dirinya, sehingga status sebagai makhluk terhormat, makhluk yang paling mulia, dia sandang barakallahu fikum. Karena banyak ayat Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahwa di antara manusia ini ada yang selevel dengan binatang ternak, bahkan lebih jahat dan lebih buruk dari binatang ternak, kata Allah Jalla wa'ala. Yaqulu Rabbuna Jalla fi ula, ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka itu tak ubahnya manusia, mereka itu tak ubahnya bagikan binatang ternak, bahkan lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk, lebih sesat dari binatang ternak, kata Allah Jalla wa'ala. Inhum illa kal an'ami, tiadalah mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak. Allah Jalla wa'ala mengatakan, yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu. Mereka bernikmat-nikmat di dunia ini. Mereka makan sebagaimana makannya binatang ternak, kata Allah Jalla subhanahu. Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan barakallahu fikum akan manusia yang terhormat ini akan bisa turun derajatnya menjadi makhluk yang paling hina, yang paling jelek, bahkan lebih jelek dari binatang ternak, bahkan lebih jelek dan lebih jahat, lebih hina dari binatang ternak barakallahu fikum. Aduhai betapa meruginya kalau manusia yang telah disempurnakan oleh Allah Jalla wa'ala penciptaannya, dan yang telah dianugerahkan akal sebagai jurang pemisah dirinya dengan makhluk-makhluk yang lain, ternyata lebih jelek dan lebih jahat kehidupannya. Betapa merugi, barakallahu fikum. Mari kita sama-sama ingin mengerti tentang jati diri kita dan ingin tahu, barakallahu fikum, tentang hakikatnya. Lalu setelah itu kita berusaha dengan langkah yang tepat, mengikuti jejak-jejak yang benar dalam melakukan pengobatan, perbaikan, pelurusan, dan meniadakan aib-aib, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'asyaral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di dalam surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla bercerita, di saat Allah Jalla wa Ala menawarkan amanah kepada langit, makhluk besar, kepada bumi juga makhluk besar, kepada gunung-gunung juga makhluk besar. Allah menawarkan amanah kepada mereka. Bagaimana tanggapan makhluk-makhluk yang besar ini terhadap tawaran memikul amanat Allahu Azza wa Jalla? Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfakna minha. Mereka tidak mau membawa amanat tersebut. Mereka enggan untuk memikulnya. Kedua, Allah sendiri bercerita di dalam Al-Quran, wa asfakna minha, mereka takut untuk membawa amanat yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu siapa yang menyodorkan diri punya kesiapan untuk memikul amanat ini, dan memang mereka yang pantas? Allah Jalla wa Ala menyebutkan, wa hamalahal insan, manusialah yang punya kesiapan untuk memikul amanat Allah Azza wa Jalla. Langit makhluk besar, bumi makhluk besar, gunung-gunung yang menjulang tinggi ditawarkan amanat ini, tidak memiliki kesiapan untuk memikulnya. Mereka takut dan khawatir, maka manusialah yang tampil untuk membawa amanat yang besar ini, barakallahu fikum, ai amanat al-Islam. Setelah Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa manusia yang memiliki kesiapan untuk memikulnya, membawa amanat ini, Allah Jalla wa Ala memberikan catatan tentang sifat manusia yang akan memikul amanat ini. Innahu kana zaluman, terus jahula. Allah Jalla wa Ala memberikan sifat kepada makhluk yang namanya insan untuk memikul amanat ini, barakallahu fikum, dengan mengatakan innahu kana zaluman jahula, banyak melakukan praktik-praktik kezaliman dan banyak melakukan praktik-praktik kebodohan, kejahilan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tentu pemberitahuan ini merupakan sebuah rahmat dalam hidupnya. agar dia benar-benar sadar dan menyadari bahwa inilah dia yang namanya manusia yang memberitahukan tentang aib kekurangan ini adalah sang penciptanya, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Innahu kana zaluman jahula. Yang kedua, setelah orang beriman menganggap kalau pemberitahuan ini sebuah rahmat dari Allah Jalla Subhanah, yang kedua, dia akan mencari langkah-langkah dan mencari jalan untuk kemudian dia bebas dan lepas dari sifat banyak melakukan kezaliman, dan dia menjadi orang yang alim, berilmu barakallahu fikum tentang dirinya, siapa dia, berilmu tentang yang menciptakan dirinya, yaitu Allahu Jalla wa'ala, berilmu tentang utusan Allahu Jalla wa'ala kepada dirinya sendiri dan apa yang dibawanya. Barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah dhalun, orang yang hidupnya adalah dhal, tersesat, kecuali orang-orang yang aku telah berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian petunjuk, mintalah kalian bimbingan dariku, kata Allah Jalla wa'ala. Niscaya aku akan memberikan bimbingan dan petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla. Kullukum dhalun. Al-asal pada kehidupan manusia ini dia barakallahu fikum, dhalun. Orang yang tersesat barakallahu fikum. Kalimat seperti ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Faman arafa, kata beliau rahimani wa rahimakumullah, faman arafa haqiqata nafsihi wama tubi'at alaihi alima annaha manba'u kulli su'in. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, barang siapa yang mengenal dirinya, hakikat dirinya sendiri, dan apa yang telah terpatri pada dirinya, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya ini manba'. Manba' itu artinya darinya muncul segala ragam kejelekan, kata beliau barakallahu fikum. Saya ulangi kembali, Ini tentu ada kaitannya dengan apa yang kita akan bahas. Ilmu syar'i barakallahu fikum, yang kemudian telah disinggung oleh Ustadz Al-Fadhil terkait dengan ukhuwah yang bisa menyatukan barakallahu fikum seseorang yang belajar ilmu dengan saudaranya, dengan muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita mengenal diri. Kita mengerti tentang diri kita sendiri. Apa yang tersimpan pada diri barakallahu fikum. Lalu kemudian kita mengkaji dan mendalami obat yang sudah diturunkan dan dipersiapkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala untuk kemudian manusia yang sempurna ini tetap dalam kemuliaannya menjadi makhluk yang terhormat, terhormat di dunia, dan juga menjadi terhormat pula untuk mengisi surganya Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengerti tentang hakikat dirinya dan apa yang terpatri, yang tertanam, tercipta pada dirinya, maka dia akan mengenal dirinya. Kalau dari dirinya ini adalah muncul segala bentuk kejelekan, kerusakan. Kemudian beliau melangsungkan, wa inna kulla khairin fiha, segala kebaikan yang ada pada diri, segala kebaikan yang ada pada manusia, fa fadlun minallahi manna bihi alaiha lam yakun minha. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya segala kebaikan yang muncul dari manusia, warna-warni kebaikan, pintu kebaikan yang dia mampu membukanya muncul dari dirinya, ketawadduan, kesabaran barakallahu fikum, ketekunan, ketaatan, keberanian untuk membela kebenaran, sifat-sifat yang agung dan mulia muncul dan datang dari dirinya sendiri. Beliau mengingatkan bahwa itu semua merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala dan anugerah nikmat yang diberikan padanya. Karunia dari Allah. Bukan kebaikan yang muncul dari dirinya sendiri. Tetapi itu semata-mata sebuah karunia dari Allah Jalla wa'ala. Sebuah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ini tentunya pelajaran yang berharga. Agar siapapun yang muncul pada dirinya kebaikan, jangan menjadi orang yang ujub, jangan menjadi orang yang angkuh, jangan menjadi orang yang sombong. Pemberitahuan ini sekaligus memberitahukan bahwa kebaikan yang terlahir pada diri engkau menjadikan engkau tawadhu, merendah diri barakallahu fikum, bahwa anda telah mendapatkan karunia tambah kebaikan, berarti engkau telah mendapatkan karunia dari Allah tambah kebaikan, engkau mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Jalla wa'ala, semakin bertambah tawaduknya di hadapan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tidak jarang kita menemukan seseorang ketika bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, malah menampakkan aib-aib yang Allah telah sebutkan, padahal dia berada di dalam obat untuk mengobati aib-aib, kekurangan yang ada pada dirinya. Tetapi muncul semuanya itu. Kita akan bahas melalui bimbingan al-Imam Ibnu Rajab, min akwalihi, ucapannya, wa ucapan a'immatus sunnah. Barakallahu fikum. Ilmu apa yang dimiliki oleh orang ini sehingga tidak mampu mengobati aib-aib yang ada pada dirinya, bertambah obat yang diambilnya, bertambah obat yang diminumnya, difahaminya, dikajinya, malah membangkitkan sifat-sifat dan aib-aib serta kekurangan. Ada apa dengan orang tersebut? Inilah bimbingan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia tidak banyak mengkaji tentang hakikat dirinya. Kalau dirinya ini merupakan sumber munculnya segala ragam kejelekan dan kejahatan, barakallahu fikum. Muncul menjadi orang yang angkuh, ujub, sombong, barakallahu fikum, dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Dia tidak tahu siapa dirinya, dan dia tidak tahu siapa yang menganugerahkan kebaikan, barakallahu fikum. Mari kita dengar ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa kebaikan yang ada pada diri insan, pada diri manusia, semata-mata merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Rabbuna Jalla fi'ula, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, dan kalau bukan karena rahmat Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada seorang pun dari kalian selama-lamanya akan bisa membersihkan dirinya, bisa mensucikan dirinya. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bisa memperbaiki dirinya, meluruskan dirinya, kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah Jalla subhanah. Tidak ada seorang pun yang akan bisa membersihkan dirinya sendiri, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, yang memberitahukan kita adalah yang menciptakan kita, dan yang telah membongkar segala bentuk yang tersimpan pada diri manusia dari sifat-sifat kekurangan dan aib. Barakallahu fikum. Ayat yang kedua terdapat di dalam surat Al-Hujurat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang habbaba. Habbaba maknanya menanamkan pada dirimu kecintaan. Habbaba ilaikum al-imana, keimanan. Dia Allah Jalla wa'ala yang menanamkan pada diri kalian kecintaan kepada keimanan. Barakallahu fikum. Kedua, wazayyanahu fi kulubikum. Dia Allah Jalla wa'ala yang memperindah dan memperhias keimanan itu di hati-hati kalian. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla. Di saat kita tidak mengerti iman itu apa, bahkan dekatnya kita kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan itu luar biasa, tiba-tiba kemudian muncul kebencian kepadanya, ketidaksukaan terhadap beragam perbuatan dosa dan kemaksiatan muncul. Barakallahu fikum. Min ain ya Abdullah, dari mana semuanya ini muncul? Barakallahu fikum. Dari mana? Rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan jawaban. Minhu, minallahi azza wa jalla. Yang tadinya engkau gandrung menjadi benci terhadap kekufuran, yang tadinya engkau acuh tak acuh terhadap keimanan, muncul kecintaan yang tinggi, kecintaan yang dalam, bahkan ingin membuktikan iman dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Dari mana datangnya itu semua? Jawabannya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terhiasi iman di dalam jiwa, mekar, berkembang, lalu berbuah. Barakallahu fikum. Dari mana? Maka dari Allah jalla wa'ala. Jawabannya barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan wazayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, Allah Jalla wa'ala yang menanamkan barakallahu fikum kebencian terhadap kekufuran, kebencian terhadap kefasikan, kebencian terhadap kemaksiatan. Yang menanamkan ini semua adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dari mana ujub itu pantas datang ya Abdullah? Dengan kebaikan yang engkau miliki, dengan kemampuan yang engkau dapatkan, dengan amal soleh yang engkau buktikan di dalam hidup. Dari mana pintu engkau akan bisa ujub dengan semua itu? Barakallahu fikum. Semuanya datang dari Allah Jalla wa'ala, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mengenal diri barakallahu fikum dan mengenal al-khair dan kebaikan yang datang dari diri kita sendiri, ini akan membuahkan pada diri kita. Pertama, akan berupaya untuk mengobati kejelekan itu. Ada usaha. Yang kedua, kebaikan yang telah kita dapatkan dan peroleh, kita jaga dan kita lindungi. Kita bentengi dan kita pelihara. Jangan sampai kebaikan yang telah turun dicabut kembali oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah berbentuk kebaikan dicabut lagi oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Anda mengerti bahwa ini adalah al-haq. Anda pegang dia. Namun di saat engkau tidak memiliki kekuatan untuk memegang kebenaran ini, goyang barakallahu fikum, Anda akan tega melepaskannya. Anda akan siap untuk menanggalkan diri darinya. Maka kalaupun terambil kebaikan secara menyeluruh, itu merupakan sebuah hukuman dari Rabbuna Jalla Subhanah yang engkau tidak lagi menghormatinya, yang engkau tidak lagi menghormati pemberiannya barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala mencabutnya, Allahu Jalla wa'ala mengambilnya kembali barakallahu fikum. Siapa lagi yang engkau harapkan untuk bisa menuangkan karunia kepada engkau sehingga engkau kembali mengenal kebaikan itu kebaikan, kebatilan itu kebatilan, kebidahan itu adalah kebidahan, sunnah itu adalah sunnah. Siapa lagi yang mampu akan memperkenalkan dirimu sementara yang telah menganugerahkan engkau mencabut bantuannya, mencabut karunianya, mencabut barakallahu fikum anugerahnya. Siapa lagi? Oleh karena itu, inilah dia makna singkat yang selalu diungkapkan oleh Nabi Yona alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajahnya. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengatakan, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kalau berbicara, berkhutbah, beliau imamul anbiya wa imam rusul, beliau menyampaikan ini di hadapan pilihan-pilihan Allah Jalla wa'ala untuk menemani beliau, untuk menyertai beliau, untuk bersahabat dengan beliau, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Wa na'udzu billah min syururi anfusina. Berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan diri-diri kita. Sekali lagi, yang mengungkapkan ini dalam khutbatul hajahnya, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, imamnya para nabi dan rasul. Beliau mengungkapkan ini semua di hadapan pilihan-pilihan Allah Jalla wa'ala untuk menyertai beliau barakallahu fikum. Agar kita menyadari bahwa perkara yang paling berbahaya dalam perjalanan seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, asyurur, kejelekan dan kejahatan, yang muncul dari dirinya sendiri. Dengan kita menyadari, mengkaji tentang hakikat diri kita, kita akan terbimbing. Barakallahu fikum. Ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, manba'u kulli su, bahwa kita ini merupakan manba', sumber munculnya berbagai bentuk kejelekan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajahnya berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita. Yang tergambar adalah, wahai ahlus sunnati wal jamaah, dakwah yang engkau berada padanya, kemuliaan yang engkau telah genggam dan yang telah engkau kantongi, manhaj yang lurus engkau titi jalannya, akidah yang suci engkau yakini, ibadah beratas di atas tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, semuanya itu adalah gambaran dari syariat Allah, agama Allah. Allah telah menjamin semuanya. Semua yang terkait dengan kemuliaan di dalam agama Allah Jalla wa'ala, atau kemuliaan agama itu, sudah ada jaminannya dari Allah Jalla wa'ala. Anda jangan takut terhadap perbuatan ahlul bid'ah wal ahwa'i. Namun yang engkau harus pasang kekhawatiran dan ketakutan adalah munculnya malapetaka dari diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Bukankah tercabutnya nikmat kebaikan, nikmat keistiqomahan, karena memang datangnya dari diri kita sendiri? Ada syarr, ada kejelekan dan kejahatan yang muncul pada diri kita. Adanya sayyiati a'mal, amalan-amalan kita yang rusak, amalan-amalan kita yang jelek. Maka ini adalah sebab yang paling pertama dan utama terangkatnya kemuliaan dari diri seseorang, terangkatnya kebaikan dari diri seseorang. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah yang saya hormati dan yang saya muliakan, pelajaran seperti ini agar kita selalu bercermin, selalu barakallahu fikum mengevaluasi diri kita sendiri. Kita melihat teman kita yang tadi kita berjalan bersama dia, bahkan dia adalah guru kita yang mengajarkan kita al-khair. Kita yakin apa yang diajarkan, karena qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata dia berbalik arah. Dia kemarin yang mengenalkan kita ulama-ulama al-istiqamah, ahlul istiqamah wa ahlul thabat. Darinya kita mengenal bimbingan para ulama itu. Tiba pada akhirnya, dan pada saatnya, dia sendiri yang meninggalkan bimbingan ulama-ulama as-siqat, ahlul istiqamah. Dia sendiri yang meninggalkannya. Alhamdulillah, Allah menjaga walaupun kita sebagai muridnya. Ma'asyiral ikhwah, pencabutan sebuah nikmat dan karunia telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Tidak ada penyebab yang paling besar nikmat itu dicabut oleh Allah Jalla wa'ala kecuali karena dosa dan kemaksiatan, karena kejahatan dan kerusakan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Siapa yang engkau salahkan, wahai saudaraku? Barakallahu fikum. siapa yang engkau akan kambing hitamkan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada. Kecuali engkau harus menyalahkan dirimu sendiri. Anda tidak mau sadar bahwa pada diri kita ini tersembunyi beragam kejahatan dan kejelekan. Kerap kali kejahatan ini muncul, tapi di saat kita tidak menyadarinya, kita tidak memiliki kedekatan lagi dengan Allah Jalla wa'ala. Lemah di dalam memegang prinsip. Tidak lagi memandang ulama itu adalah sebagai ulama bapak engkau, penasihat engkau. Lalu kemudian nikmat yang besar itu dicabut oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'syaral ikhwah, saya tutup majlis yang kedua ini setelah Ustaz Muhammad sesi kedua dengan nasihat yang indah dari dzakal imamu Al-Jarh wa Ta'dil di masa kita sekarang ini, Al-Syeikh Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Hafizahullahu Ta'ala. Beliau menyebutkan, wal mu'minu yakhsha daiman an tataghayyara haluhu. Makna dari wejangan ini barakallahu fikum sungguh amat sangat berharga. Mari kita camkan baik-baik. Wal mu'minu, seseorang yang beriman harus selalu waspada. Subhanallah. Harus selalu waspada terjadi perubahan pada kondisinya, keadaannya. Barakallahu fikum. Wal mu'minu yakhsha daiman an tataghayyara haluhu. Seseorang yang beriman harus selalu waspada terjadinya perubahan pada dirinya sendiri. Faqad thabata an Aisyata wa Anas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Sungguh telah datang riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam banyak seringkali mengucapkan doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Fakultu ya Rasulullah. Lalu saya mengatakan, kata Anas bin Malik kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan apa yang engkau bawa, apakah engkau tetap khawatir atas kami? Sahabat bertanya kepada Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Qala na'am Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah azza wa jalla yuqallibuha kaifa yasha. Jawaban Nabi alaihi salatu wasalam, iya, saya takut, saya khawatir terjadinya perubahan pada diri kalian walaupun kalian beriman kepadaku. Maknanya, walaupun kalian mengimani, mengamalkan apa yang aku bawa, saya tetap khawatir atas diri-diri kalian. Apa alasan Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau kemudian memberitahukan, karena hati-hati manusia ini berada di antara dua jemari Allah Jalla wa'ala. Dia membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendaknya. Ay kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah akan membolak dan membalik hati hamba-hambanya ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Rabi setelah membawakan ini, beliau mengatakan, hadza wallahi huwal fiqh. Ini demi Allah sebuah ilmu dan fikih. Alla ya'manal insanu ala nafsihi, agar jangan manusia itu merasa aman selalu atas dirinya sendiri. Anda sudah belajar di sisinya ulama. Ulama saya 1, 2, 3, 4, 5 sampai terhitung 10. Saya telah menghafal Al-Quran. Saya telah menghafal Sahih Al-Imamul Bukhari. Saya belajar manhaj, saya belajar akidah, saya belajar ini lengkap semuanya. Rahimani, itu semuanya bukan sebagai jaminan barakallahu fikum. Dan jangan merasa aman, karena merasa aman ini mesti akan melahirkan berbangga-bangga dengan syuyukh, syekh yang banyak, wah luar biasa. Pindah dari satu majlis ke majlis yang lain, berbangga-bangga. Ini namanya orang yang punya rasa aman pada dirinya. Fabarakallahu fikum. Alla ya'manal insan ala nafsihi. Jangan sekali-kali seseorang itu merasa aman terhadap dirinya. Wallahi, kita menjumpai dan menemukan orang yang tidak pernah duduk berangkat di sisi para ulama, akhlaknya lebih baik, akhlaknya lebih bagus. Masya Allah, asarud da'wah, pengaruh da'wah barakallahu fikum, lebih dibanding dengan orang yang pernah duduk di sisi ulama. Kita menemukan demikian. Barakallahu fikum, akhlaknya Masya Allah. Tapi kita menjumpai ada orang yang duduk di sisi ulama, akhlaknya na'udzubillahi min dzalik. Yang dulu dia berakhlak mulia dan baik sebelum berangkat, kembalinya dari ulama malah semakin barakallahu fikum jelek akhlaknya, rusak perilakunya, kotor mulutnya barakallahu fikum. Nas'alullah assalamu wa ta'afiyah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Perhatikan baik-baik ucapan beliau. Manusia jangan sekali-kali merasa aman atas dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna syaitan, kata beliau, yajri min ibni Adam majrada. Karena setan terus bergerak, berjuang juga melalui peredaran-peredaran darahnya untuk menggoda, untuk membisikkan, untuk membangkitkan apa yang ada pada dirinya. Semangat-semangat dulu yang pernah tertanam dengan ilmu, egoisme, sombong, ujub, ingin tampil, setan kemudian membakar kembali. Karena dia tidak merasa, karena dia selalu merasa aman dan tidak pernah mawas diri kondisinya ini akan berubah. Beliau mengingatkan keberikutnya, falyakun harisan, harisan liqalbihi wa aqlihi wa ilmihi hirasatan syadidah mimma yahrisu malah wa irdah. Kata beliau barakallahu fikum, hendaklah dia ai orang yang beriman itu selalu menjadi haris, berjaga-jaga terhadap hatinya, akalnya, ilmunya, penjagaan yang lebih keras daripada dia menjaga harta dan kehormatannya. Dia harus benar-benar menjaga. Dia harus benar-benar memelihara hatinya barakallahu fikum, akalnya, ilmunya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang paling beliau tandaskan, yajibu ayyah tamma bihirasati qalbihi qabla kulli syai. Dia harus benar-benar memfokuskan untuk menjaga segumpal daging yang ada pada dirinya, yang menjadi pimpinan seluruh jasadnya, yaitu hatinya, sebelum segala sesuatu. Beliau menutup dengan firman Allah Jalla wa'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'syaral ahlus sunnah wal jamaah yang saya hormati, semoga kita bisa memetik wejangan dan nasihat ini barakallahu fikum, untuk selalu kita melakukan koreksian perubahan yang terjadi pada diri kita barakallahu fikum. Karena kalau kita tidak memperhatikannya, ilmu yang kita kaji dan dalami, amal yang kita lakukan dan kerjakan, terkadang menjadi sesuatu yang sia-sia barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, semoga barakallahu fikum ucapan a'immatus sunnah, apa yang kita sebutkan, kita bisa camkan baik-baik dan kita memulai untuk terus melakukan mawas diri, mengoreksi, mengevaluasi, terus melihat barakallahu fikum, karena ini termasuk dari buah ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang berguna, amal barakallahu fikum yang mendatangkan barakah. Kita selalu mengoreksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.